Dengan apa harusku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagi masyukkan